Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmatu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوانا في ديننا وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, yang seandainya satu nikmat saja tidak diberikan kepada kita, tentu kita akan binasa. Karena itu sebagai hamba yang baik, hamba Allah yang bertakwa, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan menambah nikmatnya kepada kita semua. Juga salawat dan salam mari kita haturkan. Semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai nabi akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Sungguh suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Dia membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, ahlinya Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Juga semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang akan mendapatkan kebaikan dari membaca huruf per huruf dari Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Man qara harfan min kitabillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan, dikalikan 10. Sehingga dari sini, setiap kali seorang itu membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sungguh keutamaan yang besar bagi siapa yang Allah kendaki dari hamba-hambanya. Dan alhamdulillah, kita di sini berada di pondok yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Selanjutnya, karena kita banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran, maka hendaknya kita mengetahui, hendaknya mengetahui tentang adab-adab bagi pembaca Al-Quran. Dan An-Nawawi rahimahullah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 2 halaman 189 dan seterusnya. Di antara perkataan beliau adalah qiraatul Quran afdal min at-tasbihi wa tahlili wa sa'iril adkari illa fil mawadi'i allati warada syar'u bihadhil adkar fiha. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Abu Ishaq Al-Asyrazi qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu afdal, itu lebih utama. Bina tasbih, daripada tasbih mengucapkan subhanallah, wa tahlil lebih baik, lebih utama daripada mengucapkan la ilaha illallah. Wa syairul adhkar lebih utama daripada zikir-zikir yang lainnya. Ini membaca Al-Quran itu ternyata memiliki keutamaan yang besar dibanding zikir-zikir yang lain. Illa fil mawadi illati waruda syar'u bihadhil adkar, kecuali pada tempat-tempat yang syariat sebutkan tentang zikir-zikir itu padanya. Jadi ada zikir-zikir pagi dan petang, ada zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu lebih utama dibanding baca Al-Quran setelah sholat. Zikir pagi dan petang itu lebih baik daripada membaca Al-Quran di waktu pagi dan petang. Seandainya dia bisa menggabung, mungkin setelah sholat, setelah berzikir dia membaca Al-Quran, itu lebih baik lagi, lebih besar keutamaannya. Seandainya dia setelah zikir pagi dan petang kemudian dia membaca Al-Quran, itu pun dia semakin baik lagi, lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi amalan yang ringan tapi ganjarannya besar, di antara jalan membaca Al-Quran. Kemudian di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran, kata beliau An-Nawawi pada halaman 190, yustahabbu ayunadzifa famahu atau famuhu qabla syuru' fil qira'ah bisiwak wa nahwihi. Yustahab, disukai, disunahkan bagi pembaca Al-Quran untuk membersihkan mulutnya qabla syuru', sebelum dia mulai fil qira'ah, sebelum dia mulai membaca. Bisiwak wa nahwihi, baik dia bersihkan dengan siwak maupun yang selainnya, sikat gigi maupun yang lainnya. Wa yastaqbilu qiblata, lalu dan dia menghadap kiblat, membaca Al-Quran menghadap kiblat. Wa yajlisu mutakhashian bisakinatin wa maqar, dia duduk membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tenang, dengan sopan. Walau qara'a qa'iman au muttaji'an au mashian 'ala firasyhi jaza, walaupun dia membaca sambil berdiri atau sambil tidur-tiduran berbaring atau sambil berjalan atau di atas ranjangnya, jaza, hal itu boleh. Wa dalailuhu fil kitabi wa sunnah masyhuratun, dalil-dalil mengenai hal itu di dalam kitab Al-Quran dan dalam hadis itu masyhur, masyhur, sudah banyak terkenal. Kata beliau. Selanjutnya, wa idza arada al-qira'ata ta'awwada wa jahara bihi. Dan apabila dia ingin membaca, mau membaca Al-Qur'an, ta'awwada, dia ta'awud dulu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jahara bihi, dan dia menjaharkan, mengeraskan dalam mengucapkan ta'awud. Itu menurut beliau An-Nawawi rahimahullah. Jadi sebelum baca Al-Quran, baca ta'awud. Memulai membaca Al-Quran, baca ta'awud. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, godaan setan. Wa ta'awudu sunnatun laisa biwajibin. Dan membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bagus kalau dibaca. Ada berikutnya, wa yuhafidhu ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awaili suwari ghairi bara'ah. Dan dia, orang yang baca Al-Quran itu berusaha menjaga ala qira'ati, bacaan, menjaga bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awwaili suwar, di awal-awal surat, ghairu bara'ah, selain surat bara'ah, selain surat at-taubah. Jadi yang baca Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran, dia mulai dari awal surat, di situ ada tulisan bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya, dibaca basmalahnya. Ya. Selain di surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah, di awal surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Tidak ada basmalahnya. Faidah syara'a fil qira'ah. Maka apabila dia memulai membaca Al-Quran, falyakun sya'nuhu al-khushu'a wa tadabbura wal khudu'a, fahuwa al-matlub wal maqsud. Apabila dia mulai membaca Al-Quran, maka hendaklah dia, atau hendaklah urusannya, keadaan dia al-khusyuk, dia membacanya dengan khusyuk, wa tadabbur, dengan merenungi isinya, wal khudu, dengan merendah. Fa huwal matlub wal maqsud, maka itulah yang dicari, yang dituntut. Itulah yang dimaksudkan. Membaca Al-Quran dengan khusyuk dan memahami isinya, itu yang diinginkan dalam perintah-perintah untuk membaca Al-Quran. Babi tan syarahu as-suduru wa tastaniru al-qulubu. Dan dengan hal itu, membaca dengan khusyuk, mentadaburi isinya, memikirkan isinya, itu tansyarihu as-sudur, bisa melapangkan dada, melapangkan hati, wa tastanirul qulub, bisa menjadikan hati ini bercahaya. Ini kalau orang apa, membacanya dengan khusyuk, dengan benar-benar, dan berusaha memahami isinya. Allah Ta'ala telah menyatakan, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Allah Ta'ala menyatakan kitabun, satu kitab Al-Quran, anzalnahu, yang kami turunkan dia, ilaika, kepadamu, mubarakun, yang penuh barokah, memberikan kebaikan yang banyak, yadabbaru ayatihi, agar supaya mereka itu mentadaburi, merenungi isi-isinya, merenungi ayat-ayatnya. Ini kita diperintahkan untuk merenungi, mempelajari isinya, tidak sekedar menghafal, tidak sekedar membaca. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu mentadaburi, merenungi isi Al-Quran? Kemudian, wal ahadisu fihi kathira. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu, untuk membaca Al-Quran dan merenungi isinya, itu sangatlah banyak. وقد بات سماعة من السلف يردد أحدهم الآية جميع ليلته أو معظمها. Dan sungguh sebagian salaf, sejumlah salaf, ulama salaf, mereka bata, begadang, tidak tidur. Salah seorang dari mereka tidak tidur karena mengulang-ulang satu ayat semalam suntuk, atau di sebagian besar di waktu malam, satu ayat dibaca berulang-ulang, berusaha untuk dipahami, direnungi, supaya masuk ke dalam hati. Wasa'iqa jama'atun minas salaf 'inda al-qira'ah. Bahkan ada banyak dari salaf, ada yang sa'iq, yang pingsan ketika membaca Al-Qur'an karena tahu isi dari apa yang mereka baca. Wa mata jama'atun minhum bisabab al-qira'ah. Bahkan ada pula jamaah salaf, ulama salaf yang meninggal dengan sebab dia membaca Al-Quran. Ini keadaan salafus soleh, karena mereka tahu betul isinya, paham betul isi dari apa yang mereka baca. Ada di antara mereka yang pingsan karena takut, ada di antara mereka yang meninggal karena takut terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmakumullah. Kemudian di paragraf yang lain beliau mengatakan, yusannu tahsinul saut bil Quran, dan disunahkan memperbagus suara bacaan ketika membaca Al-Quran. Lil ahadis as-sahihah al-masyhurah fi, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur. Wa qad awtaha fi tibyan, dan saya pun sudah menjelaskannya dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Beliau menerangkan tentang adab-adab membaca Al-Quran dalam kitab beliau At-Tibyan. Ya. Kemudian di antara perkataan beliau, wa qalu, dan mereka, para salaf, ulama, kata An-Nawawi, fa illam yakun hasanus sauti hasanahu mastata. Para ulama berkata, kata Imam An-Nawawi, fa'in lam yakun hasanu saut, dan jika dia adalah orang yang hasan saut, yang tidak bagus suaranya, hasanahu, dia berusaha untuk memperbagus bacaan Al-Qur'annya, mastata, sesuai dengan kemampuan dia. Wala yakhruj bi tahsinihi, wala tu yukhruj bi tahsinihi an haddil qira'ah ila tamtit al-mukhtid lahu min hududihi. Tapi apa? Walaupun dia berusaha untuk memperbagus bacanya, wala yukhrij, wala yakhruj, dia jangan keluar ketika membaguskan bacanya dari batasan bacaan yang benar. Jangan sampai keluar sampai apa? Tamtid, mungkin memanjang-manjangkan sampai keluar dari batasan-batasannya. Jangan sampai apa? Membagus-baguskan sampai seperti lagu, seperti orang menyanyi. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Diperbagus tapi jangan sampai seperti orang yang nyanyi. Kemudian wa yustahabu al-buka'u 'inda al-qira'ah. Dan disukai, disunahkan menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa ya sifatun 'arifin. Wa syi'aru ibadillahi as-salihin. Dan dia membaca Al-Quran sambil menangis, ini adalah sifatnya arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang mengerti. Itu adalah syiar hamba-hamba Allah yang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah menyatakan, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dan mereka tersungkur, jatuh di atas dagu-dagu mereka, يَبْكُونَ, sambil menangis ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dan semakin bertambah kekhusyuan mereka. Ini keadaan salafus soleh, orang-orang soleh zaman dahulu membaca ayat-ayat Al-Quran bisa menangis, bisa tersungkur jatuh. Wal ahaditsul wal asar fihi katsirah, adapun hadis-hadis dan asar tentang hal itu sangat banyak. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anhu qara'a, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Qur'an, membacakan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an kepada Nabi, ila an qala, sampai akhirnya Nabi mengatakan apa? Hasbuk, cukup, cukup. Ini jadi dalil apa? Ketika menyuruh orang itu untuk berhenti membaca Al-Quran, katakan cukup, sudah. Setelah membaca Al-Quran, sudah berhenti. Tidak usah mengucapkan apa? Shadaqallahul Azim. Ya. Tidak perlu mengucapkan Shadaqallahul Azim, tapi ketika juruh orang, kita katakan hasbuk, cukup, itu saja. Ya. Ya. Qala faru'aitu aynaihi tatrifan, Rasulullah SAW mengucapkan cukup, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, maka saya lihat kedua mata Rasulullah SAW berkaca-kaca menangis. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan beliau menangis. Dan pula para sahabat yang lain, beliau pun menangis. Abu Bakar ketika jadi imam, beliau banyak menangis. Demikian hendaknya kita Jangan kita sekedar membaca tanpa merenungi isinya. Wa tariquhu fi tahsilil buka yata'ammala ma yaqra'uhu min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal mawathiq wal uhud. Dan tata cara atau jalan supaya bisa menangis, bagaimana caranya supaya bisa menangis? Ayat ta'amal mayakrohu. Dia berusaha merenungi apa yang dia baca, berupa ancaman-ancaman, peringatan-peringatan yang keras dari Allah. Dia berusaha merenungi, memikirkan janji-janji Allah. Summa yufkiru fi taksiri fiha. Lalu dia memikirkan kekurangan-kekurangan dia di dalamnya. Dibaca Al-Quran, kemudian dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan. Dia pikirkan kekurangan-kekurangan dia di dalamnya, kekurangan dia dalam mengamalkan isi Al-Quran, kekurangan dia dalam mengamalkan isi Al-Quran. Fa in lam yahdhurhu, maka jika hal itu pun tidak bisa hadir, dengan cara itu pun belum bisa untuk dirinya itu menangis, inda dzalika husnun wa bukaun. Jadi jika belum hadir pada dirinya rasa sedih, menangis dengan cara tersebut, falyabki ala faqdi dzalik, maka menangislah karena luput, karena hilangnya hal itu. Fa innahu minal masaib, karena sesungguhnya itu termasuk musibah. Tidak bisa bersedih, tidak bersedih ketika membaca ancaman-ancaman Allah, ketika mengetahui adab-adab Allah, tidak menangis ketika membacanya, itu adalah musibah. Maka menangislah karena tidak bisa menangis terhadap ayat-ayat Allah tersebut, karena itu adalah musibah. Kalau orang sudah tidak bisa menangis membaca Al-Quran, malah senang tertawa, itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ini sebagian adab bagi para pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan adab-adab ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita menjadi penyandang Al-Quran yang baik, mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mustaf, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, habibakumullah.